Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 344. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Dan Kesannya di Hati, yaitu kitab ke-8 dari rubuk adat dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang membakar hati para aulia-Nya dengan api kasih sayang-Nya, melemah lembutkan cita-cita dan jiwa mereka dengan kerinduan kepada pertemuan-Nya, dan menegakkan pandangan zahir dan pandangan batin mereka kepada memperhatikan keeloan hadorotnya, sehingga jadilah mereka mabuk dari hembusan kelezatan perhubungan itu, dan jadilah hati mereka dari memperhatikan kesucian keagungan itu tenggelam diri lagi heran. Maka tidaklah dilihat mereka dalam dua alam itu, yaitu alam ghaib dan alam nyata, akan sesuatu selain Dia. Dan tidaklah disebut mereka pada dua negeri itu, negeri dunia dan akhirat, selain Dia. Jikalau didatangkan kepada mata mereka sesuatu bentuk, niscaya melintasilah mata hati mereka kepada pembentuknya. Jikalau pendengaran mereka diketuk oleh bunyi yang merdu, niscaya mendahuliah segala goresan hati mereka kepada yang dicintai. Jikalau datang kepada mereka suara yang mengejutkan, atau yang mengagetkan, atau yang menggembirakan, atau yang menyedihkan, atau yang mengesankan, atau yang merindukan, atau yang menyemangatkan, niscaya tidaklah kekejutan mereka itu selain kepada-Nya. Dan tidaklah kegembiraan itu melainkan dengan Dia. Dan tidaklah kekagetan mereka itu melainkan kepada-Nya. Dan tidaklah kesedihan mereka itu melainkan pada-Nya. Dan tidaklah kerinduan mereka itu melainkan kepada apa yang di sisi-Nya itu melainkan karena-Nya. Dan tidaklah bolak-balik mereka melainkan dikelilingi-Nya. Maka daripada-Nya lah pendengaran mereka, dan kepada-Nya lah perhatian pendengaran mereka itu. Tertutuplah dari yang lain penglihatan dan pendengaran mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wali-Nya, dan dianugerahi-Nya kepada mereka kemurnian di antara orang-orang pilihan dan orang-orang yang tertentu bagi-Nya, dan rahmat kepada Muhammad yang diutus dengan kerasulannya, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, imam-imam dan pahlawan-pahlawan kebenaran, dan dianugerahilah kiranya kesejahteraan yang banyak. Amma ba'du. Kemudian, sesungguhnya hati dan isi hati atau sarirah itu gudang segala rahasia dan tambang segala intan permata. Dan sesungguhnya tersembunyi di dalam hati segala intan permatanya, sebagaimana tersembunyinya api pada besi dan batu. Dan tersembunyinya segala intan permata itu, sebagaimana tersembunyinya air di bawah tanah dan tanah liat. Dan tiada jalan untuk melahirkan rahasia yang tersembunyi itu, selain dengan cetusan pendengaran. Dan tiada yang menembuskan kepada hati selain dari pendengaran yang menjadi. Maka segala dengungan yang berirama lagi enak didengar itu mengeluarkan apa yang di dalamnya, melahirkan segala apa yang baik atau segala yang buruk daripadanya. Maka tidaklah lahir dari hati ketika digerakkan selain dari apa yang dikandunginya. Sebagaimana tidak disaring oleh bejana air, selain dengan apa yang ada di dalamnya. Maka pendengaran bagi hati itu batu asahan yang benar dan ukuran yang menuturkan. Maka tiada sampai jiwa pendengaran kepada hati, selain dengan bergerak di dalamnya apa yang menguasainya. Adalah hati itu menurut sifatnya patuh kepada pendengaran, sehingga ia melahirkan dengan segala yang datang bagi pendengaran itu. Akan segala yang tersembunyi pada hati, membuka segala keburukan dan melahirkan segala kebaikan. Niscaya wajiblah diuraikan perkataan tentang mendengar nyanyian dan kesannya di hati. Dan menjelaskan segala faedah dan bahaya yang ada pada keduanya. Dan apa yang disunatkan pada keduanya dari adab-adab dan cara-cara. Dan apa yang mendatangkan kepada mendengar nyanyian dan kesannya di hati. Dari perselisihan para ulama tentang yang dilarang atau yang diperbolehkan pada mendengar nyanyian dan kesan, kami terangkan yang demikian itu pada dua bab. Bab pertama tentang pembolehan mendengar. Bab kedua tentang adab mendengar dan kesan-kesan pendengaran pada hati dengan perasaan. Dan kesan pada anggota badan dengan tarian, suara kelas, dan pengoyakan kain. Bab pertama menyebutkan tentang perselisihan ulama tentang pembolehan mendengar nyanyian. Penjelasan, kata-kata ulama fikih dan ahli tasawuf tentang penghalalan dan pengharaman. Ketahuilah bahwa mendengar ialah permulaan urusan. Dan pendengaran itu membuahkan suatu keadaan di dalam hati yang dinamai kesannya atau al-waj. Dan kesannya itu membuahkan penggerakan anggota badan. Ada kalanya dengan gerakan yang tidak bertimbangan, maka dinamai kegoncangan. Dan ada kalanya dengan pertimbangan, maka dinamai tepukan tangan dan tarian. Catatan, pertimbangan maksudnya gerakan anggota badan itu ditimbang dengan bunyi suara ikan, sehingga seirama dengan lagu, tidak kacau balau dan gerakan yang tidak menentu. Penerjemah, dengan hukum mendengar. Dan itulah yang pertama, yang lahir dari mazhab-mazhab. Kemudian kami sebutkan dalil atas pembolehannya. Kemudian kami ikutkan dengan penjawaban dari apa yang menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan pengharamannya. Tentang menukil oleh Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari dari Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu an, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, Sufyan dan segolongan ulama akan kata-kata yang menjadi dalil bahwa mereka itu berpendapat akan haramnya. Man berkata, dalam kitab Adab Kehakiman atau kitab Adabil Qadha, bahwa sesungguhnya nyanyian adalah makruh, menyerupai batil. Barang siapa memperbanyak menyanyi, maka dia itu orang bodoh atau safih yang ditolak kesaksiannya. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata, wanita yang bukan muhrim tidak boleh pada para sahabat pun juga. Sama saja keadaan wanita itu terbuka atau di belakang hijab. Sama saja wanita itu merdeka atau hamba saya atau budak. Berkata Al-Qadli, As-Safi'i radhiyallahu anhu berkata, orang yang punya budak perempuan, apabila mengumpulkan manusia untuk mendengar nyanyian budak itu, maka dia adalah orang safih yang ditolak kesaksiannya. Berkata Al-Qadli, diceritakan dari As-Safi'i bahwa As-Safi'i memandang makruh memukul kuku-kuku binatang dengan kayu. Dan ia mengatakan bahwa alat permainan itu diadakan oleh orang-orang sindik atau orang-orang yang tidak beragama, supaya mereka melalaikan diri dari Al-Quran. I.I. Radhiyallahu berkata, dimakruhkan menurut hadis permainan musik dengan nad. Catatan, nad semacam alat musik yang diciptakan oleh seorang raja Persia dahulu kala, terbuat dari batang kurma. Lebih banyak alat permainan yang lain. Aku tidak menyukai permainan catur. Dan aku memandang makruh setiap apa yang menjadi permainan manusia. Karena permainan itu tidaklah dari perbuatan ahli agama dan berkepribadian atau muru'ah. Catatan, ini hal harus diperhatikan latar belakang dan suasana waktu itu. Karena apabila diperhatikan secara keseluruhan, adalah banyak sangkut pautnya dengan minum khamar dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Adapun Malik radhiyallahu an, maka beliau melarang nyanyian dan berkata, apabila membeli budak wanita lalu mendapatinya seorang penyanyi, niscaya bolehlah mengembalikan kepada si penjual. Dan itu adalah mazhab ahli Madinah lainnya, kecuali Ibrahim bin Sa'ad seorang. Adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu memandang makruh yang demikian dan menjadikan mendengar nyanyian termasuk dosa. Begitu pula ahli Kufah lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Hammad, Ibrahim As-Sabi dan lain-lain. Ini semuanya dinukilkan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari dan dinukilkan oleh Abu Talib Al-Makki, membolehkan mendengar nyanyian-nyanyian dari suatu golongan ulama. Ia berkata, didengar dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Az-Zubair, Al-Mughirah bin Sabah, Muawiyah dan lain-lain, dan Abu Talib Al-Makki berkata seterusnya, diperbuat demikian oleh kebanyakan salaf atau ulama dahulu yang soleh, baik sahabat atau tabi'in, dengan sebaik-baiknya. Seterusnya beliau mengatakan, senantiasalah orang-orang hijat pada kami di Makkah mendengar nyanyian pada hari-hari yang utama dari tahun, yaitu hari-hari yang terbilang yang disuruh oleh Allah akan hambanya padanya dengan berzikir atau mengingatinya, seperti hari-hari tasyrik. Dan senantiasalah penduduk Madinah itu seperti penduduk Makkah, terbiasa mendengar lagu sampai kepada zaman kita sekarang ini. Maka kami dapati Abu Marwan Al-Qadri mempunyai budak-budak wanita yang memperdengarkan nyanyiannya pada orang banyak. Sesungguhnya mereka itu disediakan untuk orang-orang sufi. Berkata Abu Talib Al-Makki, adalah Antok mempunyai dua orang budak wanita yang bernyanyi, maka teman-temannya mendengar nyanyian kedua budak wanita itu. Berkata Abu Talib Al-Makki, ditanyakan Abil Hasan bin Salim, bagaimana Tuhan menantang mendengar lagu dan adalah Al-Junaid, Siri As-Sakoti, dan Dunun mendengarnya? Maka Abil Hasan menjawab, bagaimana aku menantang mendengar lagu, padahal telah diperbolehkan dan didengar oleh orang-orang yang lebih baik daripada aku. Sesungguhnya adalah Abdullah bin Ja'far At-Tayyar mendengar lagu. Dan yang aku tantang ialah sendagura permainan dalam mendengar lagu itu. Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'az bahwa Yahya berkata, kami berketiadaan tiga perkara, maka kami tidak melihatnya dan aku tidak melihatnya bertambah melainkan kurangnya kebagusan muka serta pemeliharaan, kebagusan perkataan serta keagamaan, dan kebagusan persaudaraan serta kesetiaan. Aku melihat pada sebagian kitab-kitab akan ini diceritakan dengan sebenarnya dari Al-Harith Al-Muhasibi. Dan padanya menunjukkan bahwa Al-Harith membolehkan mendengar nyanyian serta juhudnya dan pemeliharaan kesan hatinya dan kesetiaannya kepada agama. Abu Talib Al-Maki berkata, adalah Ibnu Mujahid tidak memperdengarkan suatu undangan kecuali ada padanya nyanyian. Dan bukan seorang yang menceritakan bahwa Abu Talib berkata, kami berkumpul pada suatu undangan dan bersama kami Abu Qasim bin Ibintu Muni, Abu Bakar bin Daud, dan Ibnu Mujahid bersama teman-teman mereka. Maka datanglah nyanyian. Lalu Ibnu Mujahid mendorong Ibintu Muni supaya mengajak bin Daud mendengarnya. Maka bin Daud menjawab, disampaikan kepadaku oleh ayahku dari Ahmad bin Hambal bahwa Ahmad bin Hambal memandang makruh mendengar nyanyian. Dan ayahku memakruhkannya dan aku atas mazhab atau aliran ayahku. Maka menjawab Abdul Qasim bin Ibintu Muni, adapun nenekku ialah Ahmad bin Ibintu Muni. Beliau menceritakan kepadaku dari Soleh bin Ahmad bahwa ayahnya mendengar nyanyian Ibnu Khabbasah. Lalu Ibnu Mujahid berkata kepada bin Daud, biarkanlah saudara dengan ayah saudara. Dan kepada bin Ibintu Muni, Ibnu Mujahid berkata, biarkanlah saudara dengan nenek saudara. Sekarang, apa yang akan engkau katakan, wahai bin Daud, mendengar orang yang menyanyikan sekuntum syair? Adakah itu haram? Bin Daud menjawab, tidak. Menyambung Ibnu Mujahid, jika suaranya bagus, haramkah ia menyanyikannya? Bin Daud Ibnu Mujahid lagi, jikalau dinyanyikan dan dipanjangkannya, dipendekkannya, dan yang panjang dan yang dipanjangkan yang pendek adalah haram yang demikian kepadanya untuk satu setan. Maka bagaimanakah aku kuat untuk dua setan? Hasan al-Uskalani al-Aswad adalah termasuk aulia yang mendengar nyanyian dan terpesona ketika mendengar nyanyian itu. Ia mengarang suatu kitab tentang nyanyian dan menolak orang-orang yang menantang nyanyian. Begitu pula suatu jamaah dari mereka menyusun kitab untuk menolak orang-orang yang menantang nyanyian. Diceritakan dari setengah Syekh-Syekh Tasawuf bahwa mengatakan Abul Abbas tentang mendengar nyanyian ini yang dipertengkarkan oleh sahabat-sahabat kami. Maka menjawab Al-Khidir, mendengar nyanyian itu hal yang bersih, yang menggelincirkan, yang tidak tetap di atasnya selain tapak kaki ulama-ulama. Diceritakan dari Mimsad Ad-Dainuri, mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau menantang sesuatu dari mendengar nyanyian ini? Lalu Nabi SAW menjawab, tuh daripadanya. Tetapi katakanlah kepada mereka, supaya mereka memulai sebelumnya dengan Al-Quran, dan menyudahi sesudahnya dengan Al-Quran. Diceritakan dari Tohir bin Bilal Al-Hamdani Al-Warraq, dan ia adalah termasuk ahli ilmu yang mengatakan, aku beriktikaf pada Masjid Jami Jeddah dekat laut. Maka pada suatu hari aku melihat sekumpulan orang bernyanyi pada suatu sujud dari masjid itu suatu nyanyian. Dan mereka itu mendengarnya. Lalu aku menantang yang demikian dengan hatiku. Dan aku berkata bahwa diriku dalam suatu rumah dari rumah Allah atau Baitullah, mereka itu mengatakan pantun. Tohir meneruskan ceritanya. Lalu pada malam itu aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu duduk pada sudut itu dan di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tiba-tiba Abu Bakar mengucapkan sesuatu dari nyanyian itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Dan meletakkan tangannya di atas dadanya seperti orang yang terpesona dengan demikian. Lalu aku berkata pada diriku, tiada seyogialah aku menantang mereka yang mendengar itu. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan Abu Bakar melakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepadaku seraya bersabda, ini adalah kebenaran dengan kebenaran. Atau beliau bersabda, kebenaran dari kebenaran. Aku ragu yang mana di antara dua perkataan itu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Junaid berkata, diturunkan rahmat kepada golongan ini atau golongan sufi pada tiga tempat. Ketika makan, karena mereka itu tidak makan selain dari sangat lapar. Ketika membicarakan ilmu pengetahuan atau mudzakarah, karena mereka itu tiada bersoal jawab selain mengenai kedudukan orang-orang siddiq atau orang-orang yang benar-benar membenarkan agama. Dan ketika mendengar nyanyian, karena mereka itu mendengar dengan berkesan di hati dan mengakui akan kebenaran. Dari Ibnu Juraj, bahwa ia memandang ringan tentang nyanyian. Lalu ia ditanyakan orang, adakah nyanyian itu didatangkan pada hari kiamat dalam jumlah kebaikanmu atau kejahatanmu? Lalu Ibnu Juraij menjawab, tidak dalam kebaikan dan tidak dalam kejahatan. Karena nyanyian itu menyerupai dengan perbuatan yang sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu bilaghwi fi aimanikum. Artinya, Allah tidak mengadakan tuntutan, kewajiban, karena sumpahmu yang tidak disengaja. Surat Al-Baqarah ayat 225. Inilah yang dinukilkan dari ucapan-ucapan ulama. Barang siapa mencari kebenaran pada bertaklid atau mengikuti ulama-ulama, maka bagaimanapun ia memeriksa dengan mendalam, niscaya bertentangan ucapan-ucapan itu pada bertaklid tadi. Lalu tinggallah ia dalam keheranan atau condong kepada sebagian dari ucapan-ucapan itu dengan keinginan saja. Dan semua itu adalah teledor. Tetapi siyogialah mencari kebenaran menurut jalannya. Dan yang demikian itu dengan membahas dari tempat-tempat diketahui pelarangan dan pembolehan, sebagaimana akan kami terangkan ini. Penjelasan. Dalil tentang pembolehan mendengar nyanyian. Ketahuilah bahwa perkataan dari orang yang mengatakan mendengar nyanyian itu haram, artinya bahwa Allah Ta'ala menyiksakannya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak dapat diketahui dengan semata-mata akal. Tetapi dengan mendengar dalil agama atau mengenal hukum keagamaan itu terbatas pada nas atau dalil agama yang tegas, atau kias, analogi kepada yang dinaskan. Yang dimaksud dengan nas ialah apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan atau perbuatan. Yang dimaksudkan dengan kias ialah pengertian yang difahami dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau tidak ada padanya nas dan tidak lurus padanya kias kepada yang dinaskan, niscaya batallah perkataan mengharamkannya. Dan tinggallah sebagai perbuatan yang tidak ada apa-apa padanya, seperti perbuatan-perbuatan lain, dan diperbolehkan atau perbuatan mubah. Dan tidak adalah nas dan kias yang menunjukkan kepada mengharamkan mendengar nyanyian. Dan yang demikian itu jelas pada jawaban kami dari dalil-dalil mereka yang cenderung kepada mengharamkannya. Manakala telah sempurnalah jawaban dari dalil-dalil mereka, niscaya adalah yang demikian itu jalan yang mencukupi tentang mempositifkan atau menetapkan maksud ini. Sesungguhnya bersama-sama nas dan kias menunjukkan kepada membolehkannya. Adapun kias, yaitu sesungguhnya nyanyian itu berkumpul padanya segala pengertian yang seyogyalah dibahas masing-masing daripadanya, kemudian dari keseluruhannya. Maka sesungguhnya nyanyian itu ada nyanyian dengan suara merdu yang bertimbangan atau mempunyai not, yang difahami maksudnya, yang menggerakkan hati. Maka sifat yang lebih umum ialah bahwa nyanyian itu suara yang merdu. Kemudian suara yang merdu itu terbagi kepada yang bertimbangan dan yang tidak bertimbangan. Yang bertimbangan terbagi kepada yang difahami seperti pantun-pantun, dan yang tidak difahami seperti bunyi barang-barang keras dan binatang-binatang lainnya. Adapun mendengar suara merdu dari segi kemerduannya, maka tiada seyogyalah diharamkan, tetapi adalah halal dengan nas dan kias. Adapun kias, maka yaitu kembali kepada mendapat kelezatan panca indera atau perasaan mendengar dengan memperoleh hal yang khusus dengan mendengar itu. Dan manusia itu mempunyai akal pikiran dan lima panca indera. Masing-masing panca indera itu mempunyai perasaan memperoleh sesuatu. Dan pada yang didapati panca indera itu ada sesuatu yang melezatkan. Kelezatan memandang adalah pada pandangan-pandangan yang cantik, seperti sayur-sayuran yang menghijau, air yang mengalir, dan muka yang cantik. Pada umumnya, segala warna yang cantik lainnya, dan itu adalah kebalikan dari apa yang tidak disukai, dari warna-warna yang keruh lagi buruk. Dan penciuman mempunyai bau-bauan yang harum, dan itu adalah kebalikan dari bau busuk yang tidak disukai. Dan perasaan mempunyai makanan yang lezat cita rasanya, seperti lemak, manis, dan masam. Dan itu adalah kebalikan dari rasa pahit yang tidak baik. Dan penyentuhan mempunyai kelezatan lembut, licin, dan halus. Dan itu adalah kebalikan dari kasar dan buruk budi. Akal pikiran mempunyai kelezatan ilmu dan pengenalan atau ma'rifah, dan itu adalah kebalikan dari bodoh dan dungu.